Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah. Kita menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang dilimpahkan kepada kita sehingga kita bisa berjumpa kembali di masjid ini tanpa ada halangan apapun. Ikhwan fillah rahimakumullah, pada pertemuan malam hari ini akan kita lanjutkan kajian kitab Ulumul Iman karya Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah. Insyaallah kita mulai dari hadis yang ke 7. Qala rahimahullah روى البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال البزار مروياً dari ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم berkata قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Inna Allah yanhakum anit ta'arri fastahyu min malaikatillahi alladhina ma'akum al-kiramil qatibin alladhina la yufariqunakum illa inda ihda thalathi halat al-ghaib wal-janabah wal-ghusl فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ بِالْعَرَاءِ فَلْيَسْتَتِرْ بِثَوْبِهِ أَوْ بِجِدْمِ حَائِطٍ أَوْ بِغَيْرِهِ. Sesungguhnya Allah SWT melarang kalian untuk panjang kulit, maka tidaklah kalian malu terhadap malaikat yang bersama kalian yang mulia dan mencatat amal kalian, yang tidak pernah terpisah dengan kalian kecuali di tiga keadaan: ketika buang air besar, ketika junub, dan ketika mandi. Jika salah seorang dari kalian mandi di tempat terbuka, maka tidaklah dia menutup dirinya dengan kain atau dengan perlindungan tembok atau yang semisal. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir wa makna ikramihim ay yustahya minhum fala yumri alaihim al-a'mal al-qabihah alladhi yaqtubunaha fa inna Allah khalaqahum kirama fi khalqihim wa akhlaqihim. Berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, makna memuliakan para malaikat dengan malu terhadap mereka, maksudnya jangan sampai malaikat itu mencatat amal kejelekan kalian. Nah, jangan sampai kalian mendiktikan amal kejelekan yang akan ditulis oleh malaikat itu. Sesungguhnya Allah menciptakan malaikat itu mulia, baik penciptaan fisiknya maupun akhlaknya. Summa qala ma ma'nahu inna min karamihim annahum la yadkhuluna baitan fihi kalbun wala suratun wala junubun wala timtalun wala yashabuna khatan ma'ahum kalbun aw jars. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahutaala juga menjelaskan tentang makna memuliakan malaikat. Sesungguhnya di antara cara memuliakan malaikat, mereka tidak mau masuk rumah yang ada anjingnya, atau gambar yang bernyawa, atau orang yang junub, atau patung yang bernyawa. Dan mereka tidak akan menemani rombongan safar yang membawa anjing atau lonceng. Nah, apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar? Nah, ini dhaif. Berkata Al-Haytami rahimahullah bahwa di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Ja'far Ibnu Sulaiman. Dia layyin, layyinul hadis. Baik. Yang benar di dalam sanad itu tidak ada rawi yang bernama Ja'far bin Sulaiman, tapi Hafs Ibnu Sulaiman Al-Asadi. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahutaala, Hafs ini matrukul hadis, hadis yang ditinggalkan. Ma'a imamatihi fil qira'ah, padahal dia adalah imam dalam hal qira'ah. Dalam hal qira'ah imam, dalam hal hadis matrukul hadis. Sehingga tidak diterima hadis ini. Baik. Oleh sebab itulah hadis ini tidak bisa kita pakai sebagai dalil. Namun ada beberapa faedah yang sesuai dengan dalil-dalil umum yang sahih. Di antaranya ialah larangan untuk telanjang bulat di depan umum. Nah, barakallahu. Kemudian yang kedua, disyariatkan ketika mandi hendaknya di tempat yang tertutup dan tidak apa-apa telanjang bulat ketika mandi di tempat yang tertutup, dengan dalil banyak yang sahih masalah ini, seperti Nabi Musa alaihissalam mandi telanjang bulat sendirian di tempat yang terpencil dan itu dianggap sama dengan tempat yang tertutup, ya. Kemudian dalam hadis ini juga ada makna yang sahih. Hendaknya kita menghormati malaikat yang senantiasa mendampingi kita, mencatat amal kita. dengan cara senantiasa beramal yang baik, agar malaikat tidak mencatat amal yang jelek dari kita. Dikarenakan mereka itu ialah kiraman katibin, malaikat yang mulia yang bertugas mencatat amal kita. Mulia bentuk fisiknya, mulia akhlaknya, sehingga malu kalau kita sodori amalan-amalan yang jelek. Taibah COVID ini, adapun faedah berikutnya, ini ialah faedah dari ucapan Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimah ta'ala, bahwa di antara memuliakan malaikat itu ialah kita hendaknya menyingkirkan dari rumah kita perkara-perkara yang menyebabkan malaikat tidak mau masuk. Di antaranya ialah kalbun, anjing. Jadi jangan sampai ada anjing di rumah kita itu, karena menyebabkan malaikat tidak mau masuk. Dan itu adalah tidak menghormati malaikat. Kalau pengen menghormati malaikat, anjingnya tidak ada di rumah. Yakni tidak boleh memelihara anjing di dalam rumah, ya. Termasuk menyingkirkan suara, gambar-gambar makhluk hidup. Dan suara di sini tidak semua gambar, tapi hanya gambar yang bernyawa, makhluk hidup yang bernyawa, ya. Nah, hewan, manusia, ya. Kemudian juga timsal, patung-patung, makhluk yang bernyawa, ukiran-ukiran hiasan tapi tidak berupa makhluk yang bernyawa, tidak apa-apa, ya. Tapi kalau ukiran harimau atau bentuk manusia atau burung, ya, atau yang semisalnya, ini menyebabkan malaikat tidak masuk. Termasuk cara menghormati malaikat ialah ketika kita safar, jangan sampai kendaraan kita itu ada anjingnya, dan juga jangan sampai ada loncengnya. Para ulama menjelaskan kalau lonceng saja menyebabkan malaikat tidak ikut serta dalam rombongan safar kita, apalagi yang bunyinya lebih dari apa ya? Lonceng, yakni alat musik. Ini termasuk perkara yang menyebabkan malaikat tidak menemani safar, dan itu bentuk merendahkan malaikat. Barakallahu. Qala rahimahullah wa rawa Malik wal Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Imam Malik meriwayatkan, demikian pula Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW beliau bersabda, ya ta'aqabuna fikum malaikatum billaili wa malaikatum binnahar. Giliran menjaga kalian malaikat malaikat malam hari dan malaikat-malaikat yang bertugas di siang hari. Wa yastabiquna fi shalatil fajri wa shalatil ashr. Mereka berkumpul ketika sholat subuh dan sholat asar. Thumma yakrufu ilaihi alladhina batu fikum. Kemudian malaikat yang bermalam bersama kalian naik menghadap Allah. Fayas'aluhum wahu a'lam. Kemudian Allah menanyakan kepada malaikat itu, dan Allah lebih tahu daripada malaikat itu. Kaifa taqtum ibadi? Bagaimana keadaan hambaku ketika kalian tinggal? Fayaquluna taraknahu wa hum sallun wa atainahu wa hum sallun. Para malaikat menjawab, mereka ketika kami tinggal dalam keadaan sholat, ketika kami datang juga dalam kondisi apa ini? Sholat. Wa fi riwayatin an Abu Hurairah qala ikra'u in syi'tum wa Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Bukhari wa Muslim, bahwa sesungguhnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an berkata, silakan kalian baca firman Allah surat Al-Isra ayat 78 dan bacaan Quran yaitu sholat subuh. Sesungguhnya Quran subuh, yaitu bacaan Quran ketika sholat subuh, disaksikan oleh malaikat. Di dalam hadis ini para ulama rahimahumullah terdapat faedah mengimani adanya malaikat yang bertugas menjaga manusia ketika malam hari dan adanya yang bertugas di siang hari. Untuk malaikat yang bertugas di malam hari, dimulai dari sholat asar. Akhir tugasnya ialah sholat subuh. Untuk malaikat yang bertugas di siang hari, tugasnya dimulai ketika sholat subuh dan diakhiri ketika sholat asar. Faedah yang kedua, keutamaan sholat berjamaah di masjid, khususnya sholat subuh dan sholat asar. Sholat berjamaah di masjid keutamaannya ialah dihadiri oleh para malaikat. Ikut sholat, ikut mendoakan kebaikan kepada mereka-mereka yang sholat berjamaah di masjid. Khususnya sholat subuh dan sholat asar. Karena di dua waktu ini, dua gelombang malaikat kumpul dari sana. Sehingga lebih banyak malaikat yang hadir di masjid ketika sholat subuh dan sholat apa ini? Asar. Semakin banyak malaikat yang ikut sholat jamaah, semakin banyak pahalanya, semakin banyak barokahnya, karena mereka selalu mendoakan kebaikan kepada para jamaah yang sholat jamaah di masjid. Nah, tapi ujian dari Allah Subhanahu wa Taala, ya. Pas subuh, pas asar, ya. Subuh ini waktunya orang masih mimpi-mimpi sana kemarin enak belum awal. Tapi kalau habis ngelembur, ya, untuk subuh susah, ya. Kalau ke masjid jamaah tambah susah, ya. Memang untuk mendapatkan pahala yang banyak harus bersusah payah. Nah, Selesai, bukan demikian. Belum selesai kerjaannya. Jawaban kalau selesai itu pun masih baru tidak selesai dari kerja. Belum. Ya, jadi kalau kita lihat sholat subuh di masjid-masjid kaum muslimin itu yang ikut sedikit. Sholat asar mungkin masih ditutup, masih belum banyak yang pulang kantor. Ya, nah, padahal dua waktu ini adalah pertemuan dari dua gelombang malaikat, ya, sehingga pertanyaannya hadirnya malaikat di masjid. Barakallahu, jangan disia-siakan, ya. Nah, kemudian dalam hadis ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menugaskan malaikat untuk mencatat amal hamba itu untuk khidmah yang hanya Allah saja yang tahu. Artinya Allah sendiri bisa melakukannya. Termasuk menerima laporan malaikat siang dan malam. Padahal Allah lebih tahu daripada malaikat itu apa yang dilakukan oleh hamba Allah adalah untuk suatu khidmah tertentu, ya. Jadi jangan mengira Allah tidak tahu sebelum dapat laporan dari malaikat. Enggak. Maka disebutkan oleh Rasulullah, wallahu a'lam. Allah tidak. Jadi sebelum laporan, ya sudah tahu. Tapi sengaja memang menerima apa yang laporan itu. Apa hikmahnya? Wallahu ta'ala alam suwab. Yang penting kita apa ini? Mengimani saja. Yes. Itu pasti ada hikmahnya. Walaupun kita tidak mengetahuinya. Kemudian dalam hadis ini pada bulan awal Allah terdapat ayat pertolongan sahabat radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in adalah generasi yang memahami Al-Quran ini langsung dari sumber aslinya dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sehingga pemahaman mereka ini dijadikan sebagai apa ini? Perujukan. Karena mereka yang paling tahu maksudnya ayat Al-Quran ini itu apa. Karena mereka yang langsung mendapatkan penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga dengan mengikuti penjelasan dari para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in, kita bisa memahami Al-Quran dan hadis-hadis Nabi secara lurus dan benar. Seperti yang dilakukan oleh Abu Hurairah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Beliau membawakan surat Al-Isra' ayat 78 tentang malaikat yang ikut hadir dalam sholat subuh, ya, wa Qur'an al-fajr, inna Qur'an al-fajr kana masyhudan, disaksikan, ya, dihadiri oleh para malaikat. Dan yang dimaksud dengan Qur'an al-fajr itu ialah sholat subuh yang di situ dibacakan apa ini? Al-Quran. Kemudian dalam hadis ini juga bisa kita ambil faedah. Anna sholata a'la ibadat. Bahwa sholat itu adalah ibadah yang tertinggi. Utamanya, ya. Sampai Allah bertanya kepada malaikat dan Allah lebih tahu, Kaifa taraktum ibadi fayaquluna tarakna Allahu sallun wa atayna Allahu yusallun. Malaikat menjawabnya dengan apa ini? Salat. Padahal yang dilakukan oleh hamba itu bukan hanya salat, tapi yang ditonjolkan ialah salat, menunjukkan salat itu lebih utama daripada yang lain. Apa yang dicatat oleh malaikat? Apakah cuma sholat saja? Kan tidak. Tapi ketika ditanya oleh Allah, bagaimana keadaan hamba ketika kalian tinggalkan oleh malaikat? Maka sholat, ya Allah. Kami datang, maka sudah sholat. Ya? Nah, mereka malaikat itu menganggap besar masalah baik sholat. Oleh sebab itulah tidak heran jika sholat ini dianggap sebagai baik. Iman di tiang agama. Kalau orang itu sudah tidak sholat, itu keislamannya perlu dipertanyakan. Ya, nah, itu Islam beneran apa Islam Islaman? Ya, nah, kalau memang Islam beneran, ya sholat. Kalau memang Islam-Islaman, ya maklum memang dia bukan orang Islam, cuma nebeng Islam saja. Ya, para ulama dalam masalah sholat ini betul-betul keras, ya keras. Ya, ada dua pendapat yang terkuat di kalangan mereka tentang orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, tidak ada uzur. Ya, nah. Ada yang langsung memvonis kafir murtad setelah diminta tobat, tak mau tobat tetap meninggalkan sholat, baik malus-malusan ataupun menentang kewajiban sholat, sama-sama kafir, karena sholat itu adalah pembatas antara Islam dan kekafiran. Kalau sudah tidak sholat, maka sudah tidak ada pembatas nyawa, langsung masuk dalam kekafiran. Sementara itu pendapat yang kedua, mereka yang meninggalkan sholat karena menentang kewajiban sholat, nah kafir murtad. Tapi kalau cuma malas-malasan saja, maka fasik, dosa besar. Ya, gak ada yang menganggap biasa. Nah, baik. Selanjutnya, dalam hadis ini terdapat dalil tentang sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala, tertanya kepada malaikat. Malaikat menjawab, itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu apa ini? Berfirman. Dan terus berfirman dengan apa saja yang Allah kehendaki. Tidak sebagaimana pendapat sebagian kelompok sesat, Allah itu sudah tidak berfirman lagi. Kenapa? Quran sudah lengkap 30 juz. Dikiranya firman Allah itu cuma Al-Quran saja. Tidak. Firman Allah itu termasuk kitab-kitab suci sebelumnya, termasuk Al-Quran. Ya, juga firman Allah Subhanahu wa taala yang berupa keputusan-keputusan takdirnya baik sekali. Nah, ini tiap hari malaikat yang bertugas di malam hari atau siang hari lapor kepada Allah. Dan Allah terus bertanya. Tapi Allah senantiasa berfirman. Ini diyakini, saya diyakini. Qala rahimahullah wa rawa al-Imam Ahmad wa Muslim hadis. Al-Imam Ahmad wa Muslim juga meriwayatkan hadis yang berbunyi Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatajarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinatu wa ghashiyatuhum rahmatu wa haffathum malaikatu wa dzakarahum Allah fi man 'inda wa man batta'a bihi amaluhu lam yusrik bihi nasabu. Nah, tidaklah sekelompok orang berkumpul di masjid rumah Allah untuk membaca Al-Quran, Kitabullah, mempelajari Al-Quran di antara mereka, kecuali akan turun kepada mereka perasaan tenang dan tentram. Mereka akan mendapatkan rahmat. Mereka akan dinaungi oleh malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan malaikat yang ada di sisinya sebagai hamba yang baik. Maka barang siapa yang amal kejelekannya menyebabkan dia menjadi orang yang terbelakang dalam kebaikan, maka nasabnya tidak bisa mempercepat orang itu untuk menjadi utama. Dalam hal ini para pendengar Allah terdapat faedah. Yang pertama ialah keutamaan membaca Al-Quran dan mempelajari agama di masjid. Nah, belajar agama itu boleh di rumah, boleh dimanapun, ya. Tapi kalau dilakukan di masjid itu lebih afdol. Inilah sebabnya mengapa masjid-masjid kaum muslimin itu perlu dimakmurkan. Tidak hanya dengan apa ini? Sholat. Tapi ada baca Quran, ada kajian-kajian Islam, ya. Nah, jangan hanya untuk sholat terus dikunci saja. Karena fungsi masjid lebih luas daripada sholat. Dan bahkan belajar agama di masjid itu lebih utama daripada belajar agama di tempat selain masjid. Kelas misalkan, ya, belajar agama memang dapat keutamaan, cuma lebih banyak keutamaan kalau belajarnya di mana? Di masjid. Sejak kalau bikin masjid gitu sekalian yang gede, kalau punya dana dia, nah, dia bisa pakai halal, nah, supaya katakan banyak keutamaan. Apa keutamaan belajar agama? Kita masuk mendengar pengajian semacam ini di masjid, apakah utamanya? Yang pertama, nasalat alaihus sakinah, akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman hati. Yang penting konsentrasi, pikirannya enggak kemana-mana, ya, mendengar dengan khusyuk, memperhatikan. Insyaallah kepenatan-kepenatan selama kerja, urusan-urusan di rumah dan yang sebagainya itu hilang. Nah, ringan, enteng, ya. Nah, tenang. Enggak punya uang sudah tenang. Saat di masjid. Nanti kalau pulang ke rumah mikir lagi. Ya kan? Nah. Buka lemari enggak ada apa-apa. Buka kulkas enggak ada apa-apa. Buka dompet, enggak ada apa-apa. Mikir lagi. Iya enggak? Itu. Tapi kalau di masjid, ya, ikut mendengarkan kajian-kajian Islam, ya, baca Quran itu tenang. Yang penting konsentrasi, pikirannya ke mana-mana, ya. Pikir ke mana-mana, rela urusannya. Memang badannya di masjid, tapi pikirannya itu melayang-layang. Nah, di jalan-jalan. Kok bisa? Iya. Jadi di masjid ngowo saja. Ya. Nawang sana kemari. Ya. Nah, ini ketenangan tidak didapatkan. Ya. Nah, ini membaca Al-Quran supaya tak ngowo, ya. Belajar agama supaya tidak kosong pikirannya. Nah, itu baru dapat ketenangan, as-sakinah. Yang kedua, mendatangkan rahmat. Seorang itu kalau sudah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan makmur, sejahtera. Sejahtera atau makmur bukan berarti melimpah ruah. Tidak harus melimpah ruah, ya. Kasih rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dinaungi oleh malaikat, wahabatul malaikat ahadukum, dinaungi, diliputi oleh malaikat, didoakan kebaikan, ya. Dan malaikat kan enggak pernah maksiat, doanya apa ini? Mustajab, makbul. Nah, kalau itu akan kebaikan oleh banyak malaikat, makbul semua, mustajab semua, masya Allah, keutamaan yang luar biasa, ya. Nah. Ya Allah, ampuni fulan. Ya Allah, masukkan fulan ke dalam surga. Ya Allah, selamatkan si fulan dari neraka. Senang, ya, yang mendoakan ialah malaikat. Malaikat ini, tokoh agama saja dikejar kemana-mana, diminta doanya. Nah, ini malaikat gratis, enggak usah kerja, malaikatnya datang di masjid, tapi ya, masjid. Kemudian keutamaan berikutnya akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan malaikat yang ada di langit. Ini hambaku rajin ke masjid, ini hambaku rajin taklim di masjid, ini hambaku sering baca Quran di masjid. Dipuji-puji oleh Allah di hadapan malaikat yang ada di langit, dibanggakan, ya. Sehingga dalam hal ini fanabtina azakumullah, para ulama sampai berbeda pendapat, ini lebih utama mana sebetulnya, malaikat sama manusia yang soleh. Kok sampai Allah membanggakan manusia yang soleh itu di hadapan malaikat? Ini memang banyak pendapat, ya. Ada yang mengatakan lebih utama malaikat, ya. Ada yang mengatakan lebih utama apa ya? Manusia yang soleh. Ibnu Taimiyah rahmat Allah mengkompromikan pendapat itu dengan kompromi yang sangat bagus dan dianggap bagus juga oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahmat Allah, bahwa malaikat itu lebih utama daripada Bani Adam yang solid fil hidayah di permulaan, yakni ketika di dunia, ya. Nah, karena malaikat selalu ibadah, Bani Adam masih terus diuji, ya. Nah, tetapi Bani Adam itu yang solid lebih utama daripada malaikat fil nihayah, yang di akhir ketika mereka sudah masuk surga. Malaikat itu justru melayani Bani Adam. ya, silakan menghormati na'akar ya. Finalnya itu ya, di akhirat nanti jelas-jelas masuk surga, yaitu ya penghuni-penghuni surga itu lebih utama daripada mereka. Mereka mengucapkan selamat, apa namanya itu, melayani mereka, ya. Nah, rapat itu. Ini cara kompromi yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah dan disetujui, diikuti oleh murid beliau, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Wadakarhum wadakarhumullahu fiman indah. Kemudian dalam hadis ini fala bin Azzaqullah terdapat faedah. Barang siapa yang amalannya jelek, maka di akhirat juga dianggap jelek, tidak bisa didongkrak menjadi baik hanya karena keturunannya orang baik. Paham ya? Orang yang amalannya jelek di akhirat nanti dianggap jelek, tidak bisa kemudian jadi baik karena keturunannya orang baik. Misalkan si fulan ini orangnya banyak dosanya, ya. Nanti akhirat nanti orang ini rendah, tidak kemudian menjadi mulia disebabkan bapaknya ahli jannah, bapaknya ini waliullah, ya, walinya Allah. Bapaknya ini syuhada. Tidak bisa. Berarti ada faedah berikutnya, bahwa masing-masing orang itu akan dibalas sesuai dengan amalnya sendiri-sendiri. Tidak bisa menggantungkan dari orang lain, ya. Pak Ustaz, bapaknya bilang, nak kamu sholat yang rajin ya. Nah, bapak males nih, nanti pahalanya bagi-bagi ya. Pak Ustaz. Atau anaknya bilang, pak, yang rajin sholatnya, saya lagi senang-senang masa muda ini dengan huru hara dulu ya. Nah, nanti bapak yang banyak tabungan akhiratnya ya, bagi-bagi. Gak bisa. Sendiri? Sendiri. Ya. Kecuali yang dikecualikan. Tapi ini setelah dipelajari, termasuk bagian dari usaha orang itu sendiri, ya. Nah, seperti ilmu yang bermanfaat, orang lain memanfaatkan ilmunya, dia juga dapat pahala dari orang yang memanfaatkan ilmunya tanpa mengurangi keutamaan orang tadi sedikit pun. Terusur, ini ya hasil usahanya ketika mengajarkan apa ini? Ilmu. Seperti itu, ya. Termasuk seorang yang mendidik anaknya menjadi anak yang solih, solihah. Kok dapat kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala? Derajat surganya yang asalnya biasa-biasa kok dinaikkan. Barakallahu, ternyata adalah faedah punya anak yang soleh, ya. Nah, setelah ditelusuri memang anak yang soleh itu ialah bagian dari usaha orang itu. Nah, yang membentuk anak yang sholih dan sholihah itu ya enggak harus orang tuanya yang mengajarinya. Kalau orang tuanya enggak bisa mengajarinya, ya paling tidak memberi izin putra putrinya untuk belajar agama yang baik, biar menjadi anak yang sholih dan sholihah, nanti bisa bermanfaat bagi orang tuanya di hari kiamat. Nah, ya, nah, baik, baik. Wa man batta'a bihi amaluhu lam yusyrik nasaba. Hadis ini yang terakhir dalam usul iman berkaitan dengan malaikat. Wa fil musnad was sunan hadis disebutkan dalam musnad dan sunan sebuah hadis. Musnad Imam Ahmad, kalau sunan di sini ya sunan An-Nasa'i, sunan Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan lain-lainnya. Innal malaikata la tadu'u ajnihataha li talibil ilmi ridha bima yasna'. Sesungguhnya malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya untuk menghormati orang yang menuntut ilmu agama, karena ridho dengan apa yang dilakukan oleh orang itu. Wal ahaditsu fi ikrim alaihi salam kafir tidak. Hadis-hadis yang menyebut tentang malaikat alaihi salam masih banyak sekali. Ini hadis sahih, ya, rafah. Dalam hadis ini jelas kepada kita Allah, kita mengimani bahwa malaikat itu memiliki apa? Sayap, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis-hadis sahih sebelumnya. Ada yang punya dua sayap, ada yang punya tiga sayap, ada yang empat, ada yang banyak. Seperti malaikat Jibril, 600 sayap. Tapi sayapnya malaikat itu, sayapnya malaikat itu tidak sama dengan sayap burung, ya, lain, alam. Alam hewan sama alam mereka, ya. Nah, jangan dibayang-bayangkan kayak burung, ya. Nah, kan memang gaib sehingga tidak bisa dibayangkan. Kemudian yang kedua yang dimaksud dengan meletakkan sayap di depan para penuntut ilmu agama ialah menghormati orang yang menuntut ilmu agama, kemudian mendoakan kebaikan kepada mereka. Kenapa kok sampai malaikat meletakkan sayapnya menghormati dan mendoakan kebaikan bagi orang yang menuntut ilmu agama? Ridho bima yasna', malaikat itu ridho, senang dengan apa yang dilakukan oleh orang yang menuntut ilmu. Di sini tadi terdapat faedah tentang keutamaan menuntut ilmu agama. Ya, jadi para orang tua hendaknya sadar bahwa menuntut ilmu agama itu keutamaan, bukan kerendahan. Kemuliaan, bukan kehinaan. Nah, baru itu urusan rezeki sudah diatur semuanya oleh Allah. Jangan dikira kalau belajar agama alamat miskin, kalau tidak belajar agama berarti alamat kaya. Tidak. Tidak ada persyaratan dari Allah. Kalau kalian belajar agama berarti saya nyatakan miskin. Kalau kalian belajar selain agama maka akan saya nyatakan kaya. Ya, nah, kaya dan miskin itu terserah takdir Allah, ya. Nah, jangan kira orang yang belajar ilmu agama atau biasa mendalami agama itu miskin-miskin lah, banyak yang kaya, ya. Nah, jangan kira para ulama itu pada miskin-miskin lah, bahkan ada yang kaya, ya. Nah, begitu. Jangan dikira orang yang enggak belajar agama kerja saja, tak pernah belajar agama, itu kaya-kaya, enggak, banyak juga jadi pengemis, banyak jadi pengangguran dan lain sebagainya. Nah, arti kesimpulannya kaya dan miskin itu enggak ada sangkut pautnya dengan apa ini, apa yang dipelajarinya. Tapi keutamaan ada ya, kemuliaan, keutamaan dan pahala itu ada sangkut pautnya dengan yang dipelajari. Kalau yang dipelajari itu ilmu agama, itu ada pahalanya, ada keutamaan dan kemuliaannya tersendiri. Ya, nah, kalau baik. Di sini ada pertanyaan. Mohon penjelasan tentang lonceng. Bagaimana bentuknya maupun bunyinya? Masalah tahu lonceng, tahu tak gereja? Ada loncengnya kan? Nah, tahu penjual es? Nah, lonceng. Perlu digambar. Masa enggak tahu lonceng ya. Nah. Berapa itu? Ya. Nih. Tapi banyak orang yang tidak menyadari, ya. Kalau emak lonceng itu ialah simbol gereja. Simbol orang kafir. Betul di kepolisian kasih lonceng, sekolah kasih lonceng, itu enggak sadar itu, ya. Nah, itu ialah simbolnya orang Nasoro kafir. Malaikat enggak mau. Waduh, berarti enggak mau masuk sekolah kayak gitu. Iya, emang. Terus dia masuk apa? Sayatin, setan-setan. Jadi jangan, ya, mereka itu terjadi tawuran antar pelajar, ya, kemudian sekian banyak masalah itu pelepasan, ya. Nah, cuma ditutupi dengan prestasi 1-2 orang yang ditempel di spanduk-spanduk. Nggak percaya? Ya, terserah. Ya, yang penting itu ada buktinya. Satu saja yang berprestasi, padahal yang berprestasi itu angkatan yang kesekian dipajang, nah, sama pialanya. Wah, satu lomba matematika internasional. Ya, nah. Tapi enggak seberkas panduk 21 hamil di luar nikah. 21 tawuran enggak dispandukan, ya. Nah. 21 yang lainnya enggak sholat, enggak disebutkan. Ya, nah. Nah, begitulah setan itu, ya. Menutupi kejelekan-kejelekan itu dengan 1-2 kebaikan supaya orang itu tidak sadar dan banyak yang tak. Tapi bagi orang yang paham agama dengan baik, belajar agama dengan baik, enggak pakai sepatu-sepatuan, ya. Keutamaan itu ya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, ya, sekarang pemerintah memang lagi bikin pusing dengan ulah para pelajar, ya. Tawuran, kemudian buka jadi penjahat nodong, ya. Nah, menghadang apa, nah, itu antara sebab, ya, banyak yang menyebabkan mereka tidak masuk situ, setannya masuk, ya. Gitu. Ada yang bilang, biasa masjid macam-macam, tawuran juga, dilihat masjidnya. Nah, ada apa di dalamnya? Sama saja. Nah, Sunan Ampel ada, Sunan Bonang ada, terus loncengnya besar sekali. Nah, apa itu? Nggak saja. Bukan tempat. Wahainya tukar, terputar, saling bunuh macam-macam. Ya, ada masjid. Alhamdulillah ya, belum yang lain. Jadi lonceng jelas tidak ada salah sama sekali. Menghilangkan gambar itu menghilangkan zatnya atau dengan menutupinya atau dibikin buram mukanya. Ya bisa dihilangkan zatnya, bisa dipenggal kepalanya atau diburamkan mukanya kan, ya itu semuanya ada sunahnya ya. Para hukum ditutupi maksudnya apa? Hah? Ditutupi. Dicat. Barakallahu fiik, dihapus sama saja. Nah, ya enggak apa-apa. Boleh ini, boleh itu, ya. Bagaimana bila anjing sebagai penjaga rumah untuk berburu jaga rumah? Nah, kalau untuk berburu ditaruh di kandangnya, ya. Tidak di rumah. Ya, yang dimaksud itu anjing itu maksudnya ya sebagai penjaga rumah. Ya, nah, jangan dikira anjing itu di kamar. Ya, nah. Jadi anjing yang diberikan itu anjing terlatih untuk berburu dan itu di kandangnya sendiri. Ya, untuk berburu. Baik. Dan demikian saya anggap selesai pembahasan seputar masalah malaikat dan kitab suci iman. Semoga pertemuan kita malam ini bermanfaat dan bisa menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illallah.